Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Bagi yang membuka HP, bisa ada program Quran digital, buka surat Al-Baqarah ayat 183. Kita akan bahas 183, 184, 185, 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa sebelum membaca Quran baca a'udzubillah? Karena dalam Quran diperintahkan idza qara'tal Quran, kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Itulah makanya sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ada bacaan lain, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Apakah baca bismillah? Ya, kalau di awal surat. Contohnya di awal surat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalau di tengah surat tak perlu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kalau dibacanya bismillah tak juga salah, tak apa-apa. Bismillah dalam Al-Qur'an itu ada tiga. Yang pertama, bismillah sepakat ulama, tak ada ikhtilaf. Itulah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak ada ikhtilaf. Yang kedua, bismillah tapi dia bukan masuk surat. Bismillah tapi tak masuk surat. Mana contohnya? Coba tengok juz 30. Di juz 30 banyak sekali bismillah, bismillah, bismillah. Tapi dia tak masuk surat. Bismillah, bismillah, tak masuk surat. Kenapa dia tak masuk surat? Maksud saya tak masuk surat, bismillah. Bismillah. Dia tak masuk surat. Bismillah di sini pemisah antara surat yang di atas dengan surat yang di bawah. Ada pemisah. Dia tak masuk. Yang kedua, yang ketiga adalah bismillah dalam Al-Fatihah. Bismillah dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dia masuk dalam surat. Tapi dalam mazhab Maliki, bismillah tak masuk. Ikhtilaf. Makanya bismillah dalam Al-Fatihah dibagi tiga. Mazhab Syafi'i dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak ibu sholat di Masjid Muhammadiyah, Masjid Al-Fida, tak kedengaran bismillahnya. Kenapa? Karena mereka pakai mazhab Hambali. Dalam masalah ini Muhammadiyah pakai majlis tarjih, diterjihkan mazhab Hambali, bismillah sir. Bismillah. Sedangkan mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Andalusia, itu mazhab Maliki. Tak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Quran cetakan Maroko, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru angka satu. Angka satunya bukan pada bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini bukan masalah besar. Ini masalah furu' saja. Masalah cabang, bukan masalah usul. Saya jelaskan di sini supaya nanti mana tahu umur panjang badan sehat, pergi umroh singgah ke Masjid Hasan II di tepi laut Atlantik. Masjid Hasan II, masjid paling indah di kota Casablanca. Salat maghrib atau salat isya atau salat tarawih di situ. Mana tahu bulan suci Ramadan, terdengar imamnya tak baca bismillah. Ini mazhab apa? Oh, ini yang disebut Ustaz dulu, mazhab Maliki. Ini tentang membaca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazi. Ya, kalau hanya memanggil orang ya Abdul Somad. Ya fulan. Tapi kalau panggilan yang lemah lembut ya ayyuha, apa maknanya? Islam ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengajak. Makanya disebut dengan dakwah. Dakwah itu artinya da'watu ila ta'am, ngajak makan. Arti dakwah dalam bahasa Arab mengundang makan, undangan makan. Makanya setiap dakwah pasti ada makan, kecuali subuh nih. Inilah dakwah yang tak pakai makan. Makan dulu baru dakwah. Mau ke mana? Mau pergi dakwah. Pasti ada makan. Ya. Maka kalau ada ustaz keras tak tentu arah, berarti dia bukan berdakwah. Karena dakwah itu ngajak makan. Macam mana ngajak orang makan? Pak, nanti datang ke rumah kami ya. Kita ada acara makan malam ini. Setelah orang itu sampai, silakan makan. Mana pernah kita diundang? Makan, makan, makan, makan. Betul. Ya ayyuha. Siapa yang dipanggil ini? Yang diundang ini siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Allah tak katakan ya ayyuhan nas. Tidak. Ya ayyuhal insan. Tidak. Ya ayyuhal bashar. Tidak. Yang dipanggilnya itu cuma satu. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman. Maka masukkanlah diri dalam undangan. Hai masyarakat Pariaman di Jakarta. Jadi undang ceramah di Masjid Pariaman. Itu yang diundang hanya orang Pariaman saja. Orang Sulit Air? Orang Payakumbuh? Kalau mau datang boleh. Tapi undangan khususnya. Ada acara pertemuan masyarakat Makassar di Hotel Premier. Acara halal bihalal. Bapak orang mana? Orang KKS. Mana kartunya? Silakan masuk. Dari mana? Dari Wajo. Silakan masuk. Dari mana? Dari Maros. Silakan masuk. Dari mana? Dari Kulim. Wah, ini tak masuk. Maka masukkanlah diri dalam undangan. Mudah-mudahan kita sudah termasuk dalam yang diundang, insyaallah. Karena yang diundang itu beriman. Apa syarat orang beriman? At-tasdiqu bil qalbi, hatinya membenarkan. Al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Wal-amalu bil arkani, diamalkan dengan rukun. Yang lima ini nampak. Syahadat nampak, solat nampak, puasa nampak, zakat nampak, haji nampak. Tapi yang enam ini tak nampak. Beriman kepada Allah, tak nampak. Beriman kepada Rasul, tak nampak. Beriman kepada kitab, tak nampak. Beriman kepada malaikat, tak nampak. Beriman kepada hari kiamat, tak nampak. Beriman kepada takdir, tak nampak. Oleh sebab itu, maka disebut dia, apa agamanya? Islam. Karena nampak dia. Itu yang ditulis di KTP. Nama Abdul Somad. Agama Islam. Pernah tak bapak ibu tengok KTP? Nama Fulan. Agama iman. Tak nampak. Macam mana mengukur iman? Maka kita termasuk orang beriman. Kalau cukup ada tiga syarat. Hati membenarkan Allah. Mulut mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kemudian anggota tubuh. Anggota tubuh tadi sudah. Tegak, rukuk, sujud, angkat tangan, zikir. Ini bukti kita insyaAllah. Masuklah kita dalam golongan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Wajib bagi kamu puasa. Yang paling tinggi, wajib. Di bawah wajib, sunat. Antara sunat dengan wajib, sunat mu'akkad namanya. Mengakikahkan anak. Masuk mana tu? Sunat mu'akkad. Salat qabliyah subuh tadi, sunat mu'akkad. Salat duha, sunat. Tapi tak mu'akkad. Ini banyak orang yang tak faham mana sunat. Mana sunat muakkad, mana wajib. Orang yang tak mengerti itu sama dengan orang masuk stadion nonton bola, beli tiket ekonomi, mau duduk di VVIP. Tak paham dia. Mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana mubah. Saya anjurkan beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Simple, kecil, sederhana. Ditulis orang Lampung, tamat Al-Azhar Kairo tahun 1935. 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dia sudah tamat dari Al-Azhar Mesir. Bagus bukunya. Sederhana. Hanya 40 ribu saja. 40 ribu bisa dipakai sampai anak cucu. Kita beli 50 ribu nasi goreng, busuk, habis. Oleh sebab itu buku ini bagus sekali. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami sudah beli buku itu. Sudah dibaca? Belum? Bacalah. Wajib. Lawan daripada wajib, haram. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Itu sudah sepasang itu. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Yang makruh jangan naikkan ke haram. Yang sunat jangan naikkan ke wajib. Ada orang-orang yang sunat dinaikkannya ke wajib. Yang makruh dinaikkannya ke haram. Ah, itulah sosak ongok jemaah. Di gasnya kap 70 naikkan 120. Diisi minyak pesawat. Meletup lah. biarkan aja dia pada tempatnya. Kalau King Cobra 120, kalau World Cup 70, lari 30 aja lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba wajib. Makanya siapa yang tak puasa, siapa yang tak puasa, na'uzubillah, panggil dia. Sini, kamu kenapa tak puasa? Saya tak tahan Pak Ustaz. Oke, uzur. Kamu kenapa tak puasa? Saya sebetulnya mau puasa nih, tapi nanti-nanti aja lah. Ini fasik namanya, fasik. Kamu kenapa tak puasa? Puasa itu orang bodoh aja. Dibodoh-bodohi Nabi Muhammad, kafir. Orang yang tak puasa itu tiga. Tak puasa karena uzur, mubah. Tak puasa karena malas, fasik. Tak puasa karena melawan, kafir. Orang yang kafir? Main-main. Oleh sebab itu maka, kita ini semuanya alhamdulillah masuk dalam golongan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalau sudah wajib, man mata siapa yang mati, wa alaihi siyamun punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu. Ahli warisnya wajib melaksanakan puasa. Wajib tak bisa ditawar. Wajib tak bisa ditawar. Wajib tak buat mati. Hutang puasa dibayarkan oleh ahli waris. Oleh sebab itu, kalau ahli warisnya masih hidup sekarang, tanya sebelum dia meninggal. Mak, berapa hutang mak kemarin puasa? Ayah, berapa tinggal? Suami kalau mau tanya istri, boleh juga. Adinda, berapa tinggal puasa? Kenapa abang tanya? Nanti kalau kau mati, biar ku gantikan. Abang mau cepat aja dia awak mati. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu puasa, kama, kama itu artinya sebagaimana, bukan kemana, kama, sebagaimana, kutiba alalladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga puasa. Apa maknanya? Kalau ibu bapak siang nanti jam 12, jam 1 terasa, aduh, apalah agama Islam ini. Niti ailio awak meningol. Saya Pak Ustaz kalau udah jam-jam 2 ini tak tahan nengok warna merah. Asal nengok mobil merah, ingat semangka. Dianggapnya Islam ini agama yang menyusah, menyulit-nyulitkan orang. Tidak. Agama Islam, agama paling baik, paling lembut, paling santun. Jadi puasa ini, Bani Israel ada puasa, umat Nabi Musa ada puasa, umat Nabi Isa ada puasa. Puasa, puasa, puasa. Paling bagus puasa. Jadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hanya saja puasa orang zaman dulu berat. Tak sanggup kita. Apa contohnya? Habis tenggelam matahari, makan. Makan boleh, minum boleh. Tapi berhubungan kelamin tak boleh. Puasa zaman sekarang? Boleh. Boleh Pak Ustaz. Iya, kami kenapa tak boleh? Kau belum nikah lagi. Tak boleh. Puasa orang zaman dulu tak boleh bercakap. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari tak boleh bercakap. Coba tengok ayat tentang Maryam. Inni nadartu lirrahmani sawma. Aku bernazar puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Tak satu pun kuajak bicara. Bercakap tak boleh. Berhubungan kelamin malam tak boleh. Kalau puasa itulah diterapkan sekarang. Padam. Mati. Allah Ta'ala tahu ini umat yang terakhir ini last edition. Badannya paling kecil, otaknya paling lemah, amalnya paling sikit. Kalau ku kasih dia berat-berat, tumbang, mati tegak. Malam, silakan. Lalu kemudian siang mau bercakap, boleh. Tapi ingat, yang baik-baik saja. Kalau dicakapkan yang tak baik, man lam yada aqawla zur. Siapa yang tak meninggalkan cakap yang buruk, yang tak baik. Falaysa lillahi hajatun. Maka Allah tak berhajat. Fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, tapi tak dia tinggalkan cakap yang tak baik. Bicara boleh baik. Andai kita pakai puasa Bani Israel dulu, tak boleh bicara. Tak ada kultum subuh. Berikut ini pengajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Usamad. Tak ada. Tak ada pengajian zuhur. Nanti siang pengajian zuhur di Bank Riau. Kami mau ikuti kajian Ustaz, datanglah. Nanti siang di Convention Hall, Gedung Dang Merdu. Zuhur. Malamnya Ustaz, silakan juga datang. Di mana? Di Kampar. Apa tujuan puasa? 173. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kalau kau merasa puasa ini berat. Puasa engkau ini tak ada apa-apanya dibandingkan puasa orang zaman dulu. La'allakum tattaqun. Supaya kamu tak takut. Ada puasa yang tujuannya lain? Ada. Ada puasa itu supaya cantik. Ada pula puasa supaya cantik, ya. Jangan makan, jangan minum dua hari setelah badan lemas, dimasukkan intan ke dalam. Pakai daun. Masuk. Setelah masuk intan, bercahaya. Tengok putu. Bercahaya, Pak Ustaz. Kenapa bercahaya? Iyalah, lampu sorot terang. Setelah puasa tiga hari, dimasukkan pakai daun sirih, dimasukkan emas. Jarum emas sepanjang ini dimasukkan ke dalam. Apa namanya? Susu. Pas mau mati, itu yang tak mati-mati. Sampai tengok di video di YouTube, ditekan begini. Nampak susu itu melintang. Keluar, setelah keluar dicabut, langsung berubah muka jadi nenek-nenek tua. Padahal sebelumnya nampak cantik. Gara-gara apa? Jin masuk ke dalam. Intan dimasukkan, perak dimasukkan, emas dimasukkan. Yang lebih parah lagi orang zaman sekarang, plastik dimasuk. Kresek-kresek itu masuk. Hidung plastik, dagu plastik. Ini apa namanya? Alis atau bulu mata? Alis. Hah? Ini yang bulu yang di ujung nih. Alis. Nah, ini sampai alis pun plastik. Ah, lentik bukan main. Plastik. Begini masangnya. Lentik bukan main. Ada orang diletakkan pula lilin situ, ada lilin besar. Layu. Kena plastik. Ada orang puasa bukan la'allakum tattaqun karena ingin memasukkan jin ke badan. Rupanya kita ini kalau badan kita kuat, jin tak mau masuk. Badan kuat, makan kuat, badan sehat, iman sehat, jin tak mau masuk. Tak ada orang kuat kerasukan jin. Tak ada. Orang yang kerasukan jin itu kapan? Kalau mentalnya lemah. Tak makan, tak minum, agak 2-3 hari berkunang-kunang, itu masuk jin. Makanya ibu-ibu jangan duduk melamun di tepi pintu, menganggu. Itu mau masuk jin. Jangankan jin, lalat pun masuk. Oleh sebab itu maka kuatkanlah la'allakum tattaqun. Niat puasa. Kamu mau belajar silat sama saya? Ya, jangan makan, jangan minum 3 hari. Setelah badan lemas, dimasukkanlah jin ke dalam badan. Salam. Mau request apa? Jin apa? Jurus monyet, Pak. Oke. Okay. Masuk. Masuk monyet. Jurus cigak cingkuk. Saya dengan mata kepala saya sendiri ngintip. Datanglah guru silat. Kami bersembunyi di dalam semak-semak sama kawan saya. Mintip. Coba tengok. Disalaminya muridnya itu, dimasukkannya jin ke dalam, langsung memanjat pokok kelapa macam monyet. Padahal dia tak pandai manjat. Bisa memanjat. Jurus apa? Jurus monyet. Ada satu lagi disalaminya, langsung jurus mabuk. Drunken master masuk. Jin. Anak-anak muda yang pernah ikut-ikut silat model begini, berarti di dalam badan kalian ada jin. Bagaimana mengeluarkan jin? Ruqyah. Ruqyah. Jangan sekarang. Nanti kalau di ruqyah, muntah keluar. Tapi malam, pergi. Di mana pergi, Pak Ustaz? Di ruqyah center. Ustaz, ruqyah center Ustaz John Pamil di Panam. Ada lagi namanya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Namanya RC. Ada lagi Ustaz Saifullah. Ada pula Ustaz Zafrullah di atas Masjid Al-Falah malam. Kalau siang, Ustaz Saifullah, Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Nah, itu ruqyah. Bisa dipanggil ke rumah. Nomor HP Pak Ustaz? Sebentar. Penting ini. Jangan sampai kalian pergi ke dukun. Kalau ada diganggu-ganggu jin, ganggu setan. Oh, Ustaz ini sales juga ternyata. Saya tak ada. Tak ada saya ambil keuntungan. Tak ada pula kami kompromi. Ustaz, tolong sebutkan nomor HP saya. Nanti 25% untuk Ustaz. Tak ada. Ini bukan multi-level marketing. Ini murni untuk menyelamatkan aja. Ini anak-anak gadis banyak kena sihir sekarang. Anak gadis di pelet orang. Adik, godain kita dong. Apa? Kau miskin, susah, dari kampung, kucing kurap. Sakit hati dia. Diambilnya air ludah. dibacakannya jampi-jampi. Kak Kang tilang ngobos mulut tersongkang gitu kunci-kunci Allah, kunci Allah. Siang terbayang, malam terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tahankan. Catat nomor ruqyah 0812 768 9119. Ingat ujungnya 119. 0812 768 9119. Ingat emergensi 119. Kalau kita ada kecelakaan lalu lintas, ada kesulitan, telponlah 911. Tapi kalau diganggu hantu, 119. Namanya Ustaz Saifullah. Nah, Ustaz Zafrullah. Ini satu lagi. Kalau jinnya siang, Ustaz Saifullah. Kalau jinnya malam, Zafrullah. Ada semua. Jin pagi, jin sore, ada semua. Sebagai sip juga dia. Yang Ustaz Zafrullah, 0813 72 66 50 64. 0813 72 66 50 64. Tulis namanya di situ. Yang tadi Saifullah, yang ini Zafrullah. Ustaz-ustaz kita itu. Oh, jangan pula tulis jin. Ada orang mau cepat-cepat jin. Nanti waktu mencari apa tak dapat? Ah, jin. Ada pula nomor telefon jin. Dah. Jadi tujuan kita puasa ni, la'allakum tattaqun. Supaya takut kepada Allah. Iya, orang yang puasa tu takut kepada Allah. Tengok nanti. Tengok nanti jam 12.30 solat zuhur. Masuk orang ke kamar mandi, hidupkannya keran, ambilnya air, masuk ke mulut. Masukkan air ke mulut sekali, meludahnya. Masukkan air sekali, meludah berkali-kali. Kita tengok. Padahal sekali dikeluarkan, itu cukup. Tapi kenapa orang sampai meludah berkali-kali? Takut air tertelan. Padahal air halal. Kalau air halal saja kau takut, apalagi air haram. Padahal kalau dia mau, tutup pintu. Tutup pintu, masukkan kepala ke bak. Siapa orang tahu? Minum agak setengah bak. Ada orang tahu? Tapi saat itu dia sedang takut. Itulah makna la'allakum tattaqun. Nanti, anak ibu pergi sekolah, bapak pergi kerja, ibu sendirian di rumah. Dibuka, bekas sahur tadi pagi. Tengok kiri kanan tak ada. Ada orang mau makan? Tak ada. Kenapa? Saat itu dia sedang takut pada Allah. La'allakum tattaqun. Jadi semangat takut inilah yang dibawa keluar Ramadan. Kita lanjutkan. Ayyaman ma'dudat, hari-harinya tertentu, tak lebih dari 31, 30, tak kurang dari 29, 30, tak pernah 28, tak pernah 31. Ada pernah puasa 28, Pak Ustaz? Kapan? Puasa bulan Februari? Mana ada puasa Februari? Yang ada puasa bulan Ramadan. Ramadan itu kalau tak 29, 30. Ayyaman ma'dudat. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Faman kana minkum maridan. Siapa yang sakit? Maridan artinya sakit. Kau ke mana? Aku mau ke Siak. Lewat jalan mana? Lewat jalan maridan. Itu kampung ada dalam Quran. Satu lagi kuntu. Ya laitani kuntu turaba. Au ala safarin atau musafir. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti di hari yang lain. Yang dua orang ni boleh makan. Siapa yang boleh makan? Siapa yang lewat maridan? Yang sakit. Au ala safarin atau musafir. Jadi nanti kalau nampak ada kawan kita siang makan dia, berarti di antara dua. Kalau tak sakit, musafir. Nanti ada tuh nampak siang mengunyah. Ah, ini sakit kawan. Sakit. Atau musafir. Uang dek. Apa? Uang sodonya puas. Uang apa? Ambo sakit. Eko surat keterangan dokter. Atau musafir. Jarak musafirnya berapa? Ah, ini musafir penting. Jangan nanti sampai dipanam makan. Umah suka jadi. panam makan, nggak boleh kilu. Yang dimaksud musafir jarak qasar salat. Jarak qasar salat itu berapa Pak Ustaz? 89 kilo. Dari sini ke Pangkalan Kerinci belum. Dari sini ke Teluk Kuantan sudah. Dari sini ke Mangkinang belum. Dari sini ke Simpang Bingung Pak Ustaz apa lagi? Dua kali gas. Nah, boleh makan boleh, tapi ingat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ganti. Ganti di hari yang lain. Alhamdulillah, ibu-ibu yang kemarin tahun lalu tinggal puasa 7 hari sudah diganti kemarin. Sudah kan? Tak usah. Banyak belum kan? Ustaz ini kenapa lah ibu-ibu aja ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang tinggal 7 hari karena dia halangan. Rupanya bapak tu sampai boleh hari. Lanjut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada orang yang tak sanggup. Yang tak sanggup puasa ini dua orang. Yang pertama, sakit kronis. Sakit kronis, memang tak sanggup. Bapak kenapa dari tadi mengunyah aja? Saya sakit kronis. Apa? Mah akut. Usus saya sudah dipotong. Tinggal segini lagi, Pak. Asal diisi ponoh. Asal diisi ponoh. Ini tak bisa. Usus kita ini panjang. Tapi karena dia kena kanker, nanti dipotong. Eh, sikit-sikit makan. Sikit-sikit. Jadi nanti kalau nampak ada orang, kawan ibu, kawan bapak, mengunyah aja. Itu termasuk yang sudah kena. Subhana malikil mahmud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Orang semua bertasbih dia enggak? Iko yang disobi Ustaz Subuh tadi. Tanya sama dia, udah putus kan? Sakit yang tak berhenti. Bulan Ramadan sakit, bulan Syawal sakit, bulan Zulhijjah sakit, bulan Zulqa'dah sakit, bulan Muharram sakit, bulan Safar sakit, Rabiul Awal sakit, Zumailul Akhir sakit. Habis sakit itu sakit-sakit, mati. Ini dia bagaimana. Atau tua renta, umur 70-80, jangan paksa puasa. Ustaz, ama ambo umurnya 80 Pak Ustaz, jangan paksa puasa. Saya paksa dia puasa, kenapa? Saya dulu waktu kecil dipaksanya puasa. Oh, Wiko anak kurang ajar. Jadi mereka ini bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang tak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah ta'am, ta'am bahasa awaknya food. Miskin, poor man. Kasihlah makan orang miskin. Satu hari tak puasa, kasih makan sehari fakir miskin. Satu mut itu berapa? 7.5. Lengkap dengan ikannya, lauknya, dessertnya, buahnya, lengkap semua. Kasih dia sepaket. Ini satu hari. Tak sanggup kami kasih, Pak Ustaz. Kasih duit. Saya tak sanggup masakkan. Kasih duit. Nah, ini duitnya. Hitunglah. Berapa itu? Beras, nasi, lauk pauk, makanan, minuman, sepaket satu hari. Mantap. Bagus. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ. Siapa yang berpuasa, kalau sanggup dia puasa, lebihkannya lebih bagus. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Ibu bapak mau medical check up, cek dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Saya gitu dulu sampai ke rumah sakit Arifin Ahmad pas mau ambil darah. Bapak tadi sudah makan pagi? Sudah. Oh, batal. Kenapa, Dok? Tidak bisa periksa darah kalau tadi makan pagi. Rupanya darah kita ini kalau kita makan sudah tidak bersih lagi. Maka orang yang darahnya paling bersih adalah orang yang puasa. Itulah makanya berpuasa. Bersih. Rupanya jantung ini menyemburkan darah. Terasa dia, cobalah pegang pelan-pelan bawah. Terasa kan? Kalau tak terasa kasih tahu. Kasih tahu. Kain kapan ada lagi kan? Nah, ada 10 paket. Nah, rupanya jantung yang berdegup nih menyemburkan darah. Darah dari jantung nih kemana? Naik ke otak. Oh, bukutnya menyembur dia naik ke otak. Tapi darah ini beku. Kenapa darah itu beku? Karena ada lemak. gajebo, kolesterol. Coba bapak habis makan gulai, habis ini cuci tangan. Habis itu coba tengok apa yang ada di atas cuci tangan. Apa yang nampak cuci tangan? Minyak. Begitulah darah itu macet dia. Karena banyak minyak. Orang yang tak makan satu hari ini bersih minyak-minyak yang ada di dalam. Gula. Coba masukkan teh yang gulanya banyak. Terasa dia kental, pekat. Begitu juga darah kita. Darah kena banyak kolesterol. Apalagi pengawet sekarang. Coba bapak buka apel, belah apel. Ambil itu, ambil pula jambu dekat rumah kita. Belah. Apa bedanya? Di apel tak ada ulat. Di jambu ada ulat. Kenapa jambu berulat, apel tak berulat? Jangan katakan ulat tak tahu makan apel. Kenapa apel tak berulat? Karena apel disemprot pestisida. Maka ulat tak mau. Racun, binatang lebih tahu. Ikan asin disiramkan formalin. Tak belalat. Lalat tak mau. Makanya kalau beli ikan asin, tengok. Ada ikan asin itu segar, tapi tak ada lalatnya. Kenapa? Karena ada racun. Kami tak mau, kata lalat. Kau makanlah. Lalat pun tahu. Kadang kita ini lebih hina dari lalat lagi. Alhamdulillah. Ulat pun tak mau. Buka ikan asin, berulat. Ini tak ada ulat. Bukan karena bagus. Ada racun di dalam. Na'udzubillah. Racun masuk ke darah. Masuk ke mulut. Masuk ke daging. Masuk ke tulang. Itulah penyebab penyakit. Namanya penyakit C-A-N-C-E-R. Orang barat menyebutnya cancer. Cancer. Orang kita payahnya berkanker. Kenapa punya? Kanker. Dan ketika bulan puasa, ini bersih. Gula bersih. Kolesterol bersih. Semuanya bersih. Ternyata orang yang puasa itu sama macam memotong batang pisang. Batang pisang kalau dipotong, muncul tunas baru. Kayu kalau dipotong, maka orang yang berpuasa 1 tahun 30 hari, muncul semangat-semangat baru, muncul energi-energi baru, muncul yang lama-lama hilang, ganti baru-baru-baru. Itulah hikmah di balik puasa. Mengapa orang yang berpuasa itu dikatakan keluar dari Ramadan macam orang keluar dari perut emaknya. Apa maknanya? Dia baru, baru, baru. Oh, orang sekarang tak paham. Baru dianggapnya karena pakai baju baru, selop baru, sendal baru. Bukan. Tapi karena muncul sel-sel baru mengganti yang lama-lama. Oleh sebab itu puasa. Ada seorang ulama, ulama besar, dibawa ke Malaka. Sampai ke Malaka, dibelah jantungnya. Diperiksa sama dokter Malaka, orang Cina. Yang cerita ke saya ini, yang ikut. Apa kata dokter itu? Menurut ilmu kami, bapak ini sudah mati 6 bulan yang lalu. Tengok, ditanyanya. Bapak terapinya apa? Biasa melakukan kebiasaan apa? Kata Tuan Syekh ini, saya puasa dalam setahun 6 bulan. Hah? 6 bulan? Puasa apa 6 bulan? Puasa apa itu 6 bulan? Puasa Nabi Daud. Sehari makan, sehari puasa. Sehari makan, sehari puasa. Sebulan 15 hari. Setahun 6 bulan dia puasa. Barulah orang paham. Rupanya dengan puasa itu badan sehat, umur panjang. Umur kan ditetapkan Allah SWT, Pak Ustaz. Betul, tapi ada ikhtiar, ada usaha dari kita. Oleh sebab itu diantara usahanya adalah puasa. Ibu-ibu yang banyak penyakit, bapak-bapak, puasa. Induk dari segala penyakit, al-ma'idatu baitu kullida, usus. Induk dari segala penyakit, usus. Coba tengok iklan TV saya tengok. Inilah isi perut Anda. Usus besar, melingkar-lingkar, bakteri, bakteri, bakteri, bakteri. Oleh sebab itu, maka makan ini dipres. Di bulan puasa ini, alhamdulillah, makan kita memang tak ada makan sama sekali. Dah terbayang lontong sayur. Nasi uduk, ayam penyet. 185. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Sampai jam berapa Ustaz Tausiah ini? Sampai waktu syuruk lah. Jam berapa kita syuruk? Ya, salat sunat isyraq. Tak hidup jam. Tengokkan Ustaz, Pekanbaru syuruk jam. Syuruk. 6 lewat 6 syuruk. Tambah 12. 6 lewat 6 tambah 12 berarti 6. 18. 6.18 kita sholat sunat isyraq. Ah, itu dah berbunyi dah. 6.18 salat sunat isyraq. 6 lewat 6 syuruq namanya, terbit matahari. Waktu matahari terbit tak boleh salat. Terbit matahari itu namanya waktu tanduk setan. Ini bumi, ini bumi. Terbit matahari. Ketika terbit matahari, datang setan. Nanti pas jam 6 lewat 6 terbit matahari, datang setan menghampiri. Setan itu bertanduk. Datang setan. Setinggi tombak. Tinggi tombak Kaidaram Head. Setelah diukur ilmu astronomi, 12 menit. Naik setan menghampiri matahari sampai 12 menit. Lewat 12 menit, barulah kita boleh sholat sunat isyraq. Siapa yang sholat dalam waktu 12 menit ini, menyembah tanduk setan. Nah, itu yang dipakai anak-anak malam tahun baru, pakai bendo bertanduk-tanduk. Naik motor kan, bangga. Setan tuh. Mak ayahnya tiap hari, tiap malam baca auzubillah. Rupanya anak setan. Nanti kita sholat sunat isyraq 6.18. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal isyraq. Qaf pakai qaf. Isyraq pakai qaf. Artinya sholat terbit matahari. Kalau tidak pakai qaf, pakai kaf, isyraq syirik. Na'uzubillah. Usolli sunnatal isyraq. Aku sholat 2 rakaat, sholat syirik. Salli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli. Perti al-wasliyah NU pakai usolli. Muhammadiyah tak pakai usolli. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Bagi yang pakai usolli sah. Yang tak pakai usolli sah. Yang tak sembahyang terlalu. Wah, umur panjang, badan sehat. Isi bulan puasa. Nah, tapi kalau begini padatnya sopa ya. Nih. Bagi yang bisa sholat, bisa. Yang tidak. Adapun bapak-bapak yang mau pulang, mau mengantar anak sekolah, mau silakan. Yang terkendala gara-gara ini. Atau yang mau buang air kecil, silakan keluar. Atau semuanya mau balik, baliklah. Tak apa-apa, saya selesaikan pengajian. Saya streaming, streaming kan Ustaz? Hai saudara-saudara, jamaah sekalian. Streaming dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita subuh ini sedang berada bersama jamaah Masjid Raudatul Amilin di Kota Pekanbaru Riau. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun isu-isu yang mengatakan saya dibunuh teroris semalam, tidak benar. Itu adalah saudara kita, jamaah kita. Mudah-mudahan negeri kita ini dijaga Allah SWT dalam baldatun taibatun warabun wafur. Saya kalau sudah cerita sama jamaah di Facebook ini, lupa pula jamaah yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, satu-satunya nama bulan yang ada dalam Quran, bulan Ramadan. Makanya saya, kalau saya hitung berapa orang nama kawan saya yang Ramadan, di Mesir ada kawan Ramadan, waktu kuliah dulu ada Ramadan, waktu sekolah dulu ada perempuan namanya, Ramadhani. Ingat pula. Oleh sebab itu maka orang Ramadan. Syahrul Ramadan. Yang ada dalam Quran ini dua gendangnya. Kalau tidak paling mantap, paling buruk. Maka jangan, ya Allah nanti ku bukalah Quran. Apa kata yang nanti terjumpa, itulah ku kasih nama anak. Terus buka. Ramadan. Nah, Ramadan. Terus buka. Iblis. Jangan. Karena di Quran ini, semua yang baik-baik, tapi yang buruk-buruk juga ada. Iblis, setan, Korun, Fir'aun. Jangan asal-asal. Nama anak apa siapa? Kiau. Di mana? Dari situ Pak Ustaz. Mana? Aku ayatnya. Yang mana? No. Saya lama baca Quran tak ada nampak. Aku Pak Ustaz. Mana? Malikiau. Mohon maaf Pak Kiaunya lah. Sakit. Tak ada niat menyakiti hati. Tak. Kesamaan nama tersebut dalam ceramah ini tidak ada unsur kesengajaan. Harap jangan melaporkan ke pihak berwajib. Soalnya kini banyak membuli-buli ya, Pak. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan-bulan Arab itu ada maknanya. Saya sampai sekarang, saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, Ustaz lahir bulan apa? Bulan Mei. Apa arti Mei itu Pak Ustaz? Tak tahu saya, entah apa arti. Maybe yes, maybe no. Januari, siapa yang lahir Januari? Januari itu artinya patung berhala mukanya dua. Satu ke muka, satu ke belakang. Itu maka dia dipasang di bulan 1. Melihat masa lalu 2017, memandang masa depan 2018. Itu maka Januari. Agustus itu diambil dari nama Kaisar, Agustinus. Makanya sampai ke Indonesia jadi Agustono, perempuan Agustini. Bulan Arab hebat, maknanya luar biasa. Sya'ban, Rajab. Rajab artinya mulia, tarjib. Rajab bulan memuliakan Allah, bulan Arab. Sya'ban, bercabang-cabang keberkahan. Kita kalau tanam kayu, nampak cabang, senang hati kita. Begitulah orang soleh senang menengok bulan Sya'ban. Ramadan, dari kata ramdha, panas. Kenapa disebut bulan ini panas? Leher panas, karena air tak lalu. Biasa ceramah ini kan ada dua gelas. Panas dah lehernya. Ini tak lama lagi, mau ke kamar mandi menyejukkannya. Panas. Kalau kita menggali tanah, dapat besi. Besi tadi berkarat. Bagaimana cara mencopot, melepas karatnya? Masukkan ke api unggun panas. Setelah panas merah menyala, pukulkan ke lantai sekali. Pam! Lepas karat-karatnya. Begitulah kita selama setahun ini. Mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat, hati berkarat, mulut berkarat. Dilepas karatnya dengan panas. Panas, panas, panas. Kan ada lagunya itu. Panas, panas. Dah. Jadi Ramadan itu artinya panas. Mudah-mudahan dengan panasnya Ramadan ini, lepaslah kita dari dosa-dosa kita, insyaAllah. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan banyak-banyaklah baca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran Pak, baca Quran. Ustaz, boleh nanya? Boleh. Itu yang ceramah tuh udah baca? Saya ngajak aja. Kita kalau menceramai orang, buat dulu, baru kita ceramah. Buat dulu, baru kita sampaikan. Ustaz, udah Ustaz baca berapa selama Ramadan? Kita udah berapa jam Ramadan? Udah berapa jam kita masuk Ramadan? 12 jam. Semalam azan maghrib itu Ramadan. Sekarang jam 6. Udah 12 jam. Selama 12 jam ini Ustaz udah baca berapa? Nanti saya sebut riya. Kita usahakan sehari satu juz. Sehari satu juz. Jadi Ustaz udah Ustaz baca satu juz. Udah. Sampai saya baca dulu satu juz, baru saya ceramah. Tadi habis sholat, bangun malam tadi pertama sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu dulu. Usolli sunat al-wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, kalau mau sholat sunat taubat, bagus. Habis itu baru sholat sunat tahajud. Habis itu baca Quran. Habis bangun itu mandi dulu. Mandi bersih, karena malaikat-malaikat membawa rahmat itu suka pada orang yang wangi. Habis mandi, ambil minyak wangi yang non-alkohol, asapukan. Wangi, sapu, baru sholat. Jangan mulut bawa hantu sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan jengkol potai. Gosok dulu bersih. Makanya Nabi sebelum sholat siwa. Pakai pakaian yang paling bagus, paling bersih. Ini sholat pakai singlet. La ilaha illallah. Menghadap Allah pakai singlet. Menghadap Pak Camat, digolak. Ini yang kita hadap ni Allah. Pakai sorban. Saya kalau di kamar, pakai. Pakai sorban, pakai jubah. Ini hadap Allah. Allahu Akbar. Salat pakai kain. Tanya, abang kenapa gitu? Panas. Nampaknya abang ini akan masuk ke tempat yang panas-panas. Tak boleh sembahyang gitu bang. Syukur aku sembahyang. Orang lain tak sembahyang lagi. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Paling bagus membaca Qur'an, karena ini bulan turunnya Al-Qur'an. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Syafi'i membaca Qur'an di bulan Ramadan berapa kali? Sittina khatamah, 60 kali khatam. Malam sekhatam, siang sekhatam. Kita bukan sekhatam, sejus saja. Sejus. Sejus sehari. Saya Pak Ustaz dua jus hari ini. Apa? Jus mango sama jus melon. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malulah Pak Ustaz kemana-mana bawa Qur'an. Qur'an digital. Ambil HP, download di Play Store. Qur'an digital. Nanti zuhur jam 12.30, masuk ke masjid jam 12 baca Quran. Kadang saya masuk ke masjid tengok bapak-bapak, ini apa pula tua main HP pula di masjid. Begitu dekat kita, astagfirullah. Rupanya dia sedang baca Quran. Dia pun baca Quran tu atau doket tadi. Atau jauh update status. Ya. Dan nampaknya awak doket buka. Mantap. Lanjutkan. Baca Quran. Mudah-mudahan kita khatam sebulan ini insyaAllah. Ustaz, mana yang bagus baca kitab hadis, fikih atau baca Quran di bulan Ramadan? Baca Quran. Karena ulama-ulama ahli hadis menutup kitab hadis, baca Quran. Ini dikhususkan untuk baca Quran. Banyak-banyak khatam Quran. Khatam Quran. Khatam Quran. Memperbaiki bacaan. Datang ke masjid, Pak Imam. Tolong dengarkan bacaan saya, Pak Imam. Saya sedang di Batam. Di airport, datang anak muda berseragam. Dia ngejar saya. Wah, apa ini? Jangan-jangan buat narkoba. Begitu dah dekat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Dengarkan bacaan Fatihah saya, Ustaz. InsyaAllah. Berseragam, anak muda, minta dengarkan bacaan Fatihah. Ah, bacalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibacanya sampai habis. Macam mana Pak Ustaz? Mantap. Baik Pak Ustaz. Selamat jalan Pak Ustaz. Selamat jalan. Tunggu Pak Ustaz. Apa? Boleh foto Pak Ustaz? Maka jangan sampai tak membaca Quran. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah masuk ke dalam bulan Ramadan. Hidup di dalam bulan Ramadan. Melalui bulan Ramadan. Tapi tak pernah mengambil amal. Amal paling bagus baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu yati yaumil qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat. Anak belum tentu datang. Walaupun kita sekolahkan sampai S2, S3. Bini belum tentu datang. Walaupun buah hati belayan jiwa. Kawan belum tentu datang. Tapi Quran akan datang. Sekarang waktu kita lebih banyak kemana? Facebook, Twitter, BBM tak akan datang. Real Madrid, Manchester United, Liverpool tak akan datang. Datang Messi nolong kita nanti sana. Tak ada. Datang Ronaldinho datang. Tak ada. Yang datang mana Quran. Oleh sebab itu maka bacalah Al-Quran. Saya tak lancar baca Quran Pak Ustaz. Jangan bersedih hati. Mau lancar tak lancar. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim. Tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 lah. Alif 10, lam 10, mim 10. Oh, oleh sebab itu hitungan yang luar biasa. Kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quranlah yang menunjukkan mana belok, mana lurus, mana bengkok, mana salah, mana benar, mana batil, mana betul, mana hak, mana hoax. Banyak sekarang orang tak bisa membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul, mana hoax, mana hak, mana hak, mana hoax. Oleh sebab itu balik kepada tuntunan Al-Quran. Di Pekanbaru ini ada khusus kajian Quran aja. Dr. Mustafa Umar. Hadis aja. Ustaz Zulhendri Rais. Ustaz Dasman Yahya Ma'ali. Fikih aja. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah hati aja, Dr. Saidul Amin. Masalah akidah saja, Dr. Nur Hadi Husain. Bukan baru ini sudah spesialisasi. Itu dia. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok bulan, maka wajiblah dia puasa. Kita wajib puasa kemarin karena ada orang yang menengok bulan. Itulah mengapa kata Menteri Agama, berdasarkan penampakan bulan tadi, maka kita besok wajib puasa. Karena ada se-Indonesia yang menengok bulan. Kalau tak ada yang menengok bulan, maka kita tak wajib puasa. Siapa yang menengok bulan? Saksi tersumpah. Siapa yang angkat? Kemenak Kementerian Agama. Siapa yang menyumpah? Kemenak. Wallahi, disumpah dia. Saksi tersumpah. Wallahi tallahi billahi. Dengan nama Allah saya bersumpah bahwa yang saya tengok itu memang betul-betul bulan. Banyak juga yang nengok panci macam bulan. Kalau bulannya bulat, namanya Badar. Kalau bulannya sabit, namanya Hilal. Semalam saya dapat WA, Hilal puasa tidak jadi besok karena Hilal masih tidur. Ada orang tidur, tulisan sih, namo Hilal. Hilal itu bulan sabit. Kalau bulannya bule, namanya Badar. Nah, dua-dua ini sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Yang laki-laki Badarudin, perempuan Badariah. Ditelepon tak ngangkat, di SMS tak balas. Oleh sebab itu, maka ini yang ditengok tuh anak bulan. Dulu orang pergi ke pantai Pariaman, mau nengok anak bulan. Dipak, ambil kain tipis. Pakai kain tipis, kain macam kelambu, dipasang, nampak anak bulan. Dulu gitu. Sekarang canggih, dipasanglah teropong. Dipasang. Dari mulai nol, atas Sumatera, Pulau Sabang, sampai Papua, ada teropong dipasang. Dibeli dengan uang negara. Di Riau ada? Ada. Di mana? Tuh, nanti bapak ibu yang mau menengok, naik di atas gedung Surya Dumai. Ada teropong. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang, tak pernah nampak anak bulan. Pergilah, naikkan. Asal dipasang, nampak pucuk-pucuk sawit. Yang selalu menengok anak bulan itu teropong yang ada di Jakarta, Cilincing. Nah, rupanya di sana tuh jernih, bening, timur juga nampak anak bulan. Datang pulang uang tempe awak, nengok. Oh, foto pula tuh, selfie. Oh, untuk status, naik ke atas, habis itu dibuatnya status di bawah. Mohon maaf, gaji 13 belum kelihatan. Tak ada air putih ini. Oh, awak sedang puasa. Wa man kana maridhan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Loh, ini tadi kan udah di atas, diulang sampai dua kali. Kenapa diulang dua kali? Karena orang yang sakit dan musafir itu selalu lupa. Maka diingatkan sampai dua kali. Ya, nanti saya ganti. Ditulis. Utang puasa musafir kemarin 3 hari. Utang sakit kemarin 5 hari. Tulis. Maka diulang sampai diulis 2 kali. Karena banyak orang lupa. Oh, Allah menyusahkan aku. Allah menyulitkan aku. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin memberi engkau mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin membuat kau susah. Jangan sampai terlintas di hatimu. Susah agama Islam ini. Pakai mandi pula, pakai berwudu pula. Enak kawan saya itu lagi. Pakai semprot-semprot parfum aja. Dah selesai. Awak pakai mandi. Mandi semua pula basah. Tak bisa mandi pakai debu. Berguling-guling ini macam ayam. Bukan begitu tayamum. Muka sekali, tangan sekali. Bagi saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Tengok dia. Jenguk dia. Dulu dia di rumah enak. Sekarang dia terbaring. Bantu dia. Pak, bapak sakit. Iya. Bawakan dia tanah. Ambil tanah. Cium dulu. Tak ada bau tai kucing. Letakkan ke koran. Ini pak. Untuk apa tanah ni? Tayamum. Bapak tak solat tadi kan? Iya, aku memang tak bisa solat. Pukul. Hembus. Sekali ke muka. Pukul lagi. Pukul. Hembus. Debu dibagi 3. Cicir loro telu. Cik 2, 3. Sadak 2, 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah. Yang bagian ini untuk di dalam. Yang ini untuk di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cincin dibuka. Jangan ditinggal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai simpul. 2, 3. Muka sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan, tak ada istinsyak. Dah. Habis itu untuk satu tayamum, satu sembahyang. Solatlah dia. Datanglah bidan perawat. Dek, dek, dek, mana arah kiblat? Sini, Pak. Solat. Dah. Dia dah habis itu solat. Allahu Akbar. Duduk, arahkan ke kiblat. Jangan sangka orang yang sakit di rumah sakit itu tenang dengan suntik obat. Tidak. Hatinya risau, gelisah. Ini orang sakit dibawakan jeruk. Bukan dimakannya. Habis yang sehat tumpang teh jeruk. Yang sakit itu tak makan jeruk. Kalau mau beli ngasih jeruk, awak tu sehat ni lah. Belikan jeruk agak 2 kilo. Blender kan. Ah, kasih. Ya. Jus. Orang sakit tak makan jeruk. Maka oleh sebab itu kasih dia. Masuk suara azan dari Masjid An-Nur ke ruang-ruang di RS Udi Arifin Ahmad. Ayyalah salat. Meleleh air mata pasien dalam. Istri bertanya, kenapa bang? Dengar azan adinda, mau sembahyang. Nah, itulah, dulu waktu sehat tak mau masjid kan? Tahan kan, kata bini. Kadang sudah sakit tuh barulah. Ustaz, datanglah Ustaz ke penjara ceramah. Kenapa gitu pak? Kami di penjara pak Ustaz. Waktu mau sholat tarawih, petugas minta sebungkus rokok, baru diizinkannya kami tarawih. Ini yang di penjara langsung cerita ke saya. Kalau tidak ngasih, tak boleh tarawih. Bayar Pak Ustaz. Maka setelah keluar saya dari penjara, cepat-cepat saya ke masjid jamaah. Cepat-cepat, saking susahnya dulu dalam penjara. Mau sholat, bayar. Mau mandi, bayar. Mau ini, bayar. Setelah keluar saya ke masjid terus. Andai dulu saya tak masuk penjara, tak tahu saya merasakannya. Sekarang saya gratis ke masjid. Itu yang cerita orang yang pernah masuk penjara. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut. Nomor HP ada kalau mau konfirmasi. Betapa sakitnya dia mau terawih. Maka sekarang sedang sehat, datanglah. Datanglah. Hai kalian yang tak peduli kepada masjid, datanglah. Kita lanjutkan. Ustaz ini marah atau apa? Tidak. Emang kalau tak sarapan ini begini bawaannya. Kita lanjutkan. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya. Ah, ini puasa kita ini nanti. Walitukmilul iddata, ayat 150, ayat 185. Sempurnakan bilangannya. Ini sudah hari keberapa? Hari pertama. Sempurnakan bilangannya. Berapa? 29 atau 30. Dengan cara menengok anak bulan nanti di akhir Ramadan untuk masuk Syawal. Walitukabbirullah. Kalau sudah dapat harinya, malam itu bertakbirlah. Itulah dalil bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ingat pula kamu. Bertakbirlah. Berikut ini pelepasan pawai takbir oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau. Pelepas Allah anak-anak muda. Di rumah tak bertakbir. Padahal bertakbir itu bukan cuma di jalan. Di rumah takbir ibu-ibu yang sedang masak opor ayam besok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha. Yang sedang masak gelamai, gelamai. Allahu Akbar. Kenapa agak masin gelamai? Banyak keringat masuk gelamai. Walitukabbirullah. Bertakbirlah, memuliakan Allah. Takbirnya sampai kapan? Sampai khatib naik mimbar. Asal khatib sudah naik mimbar, tak ada lagi takbir. Ada pula masjid saya tengok sampai zuhur dia bertakbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur, Allahu Akbar. Yang bertakbir sampai zuhur itu Idul Adha, Pak Cik. Idul Adha itu bertakbir sampai hari. 10 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Sedangkan Idul Fitri asal habis itu tidak. Ini lupa Allah. Makmum berbisik belakang. Walitukabbirullah. Kau bertakbirkan, mengagungkan Allah. Alamahadakum. Karena dia sudah memberikan kalian hidayah. Yang puasa itu bukan engkau. Engkau bisa puasa karena rahmat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakulalahu kun. Yututup 185. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sanggup kita membalas berapa kali kedipan mata. Sanggup kita membalas berapa kali bisikan telinga. Sanggup kita membalas berapa kali detak jantung. Sanggup kita membalas berapa kali hembusan nafas. Sanggup kita membalas berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang. Cuci darah sekali cuci 5 jam. disedot darah dari jari, masuk ke mesin, dicuci di dalam 5 jam, masuk balik. Tengok orang yang sakit gagal ginjal, na'udzubillah, seminggu 2 kali. Maka nikmat besar ini harus disyukuri. Syukur, syukur, syukur. Bagaimana cara bersyukur? Inilah dia. Puasa, sedekah, sempurnakan bilangannya, bertakbir, banyak-banyak zikir. Kita lanjutkan ayat terakhir. 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku. Kalau ada hambaku bertanya kepada engkau tentang aku. Kalau datang orang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan aku qarib, dekat. Aku itu dekat. Apa hubungan dekat dengan Ramadan? Apa hubungan dekat dengan Ramadan? Cerita Ramadan tiba-tiba Allah dekat. Di bulan Ramadan kita merasakan Allah itu aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Sangka orang ini tak bisa, Pak. Kecil lah kalau gitu. Dekatkanlah diri kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Uji budak wa tadda'i. Aku dekat. Maka kau jangan sampai tak berdoa. Aku dekat. Uji budak wa tadda'i izada'an. Siapa saja yang berdoa, maka ku kabulkan doanya. Inilah keutamaan bulan Ramadan. Maka banyak-banyak berdoa. Ini banyak saya tengok. Bilal berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Makmum tak ada berdoa. Aminkanlah doa itu. Nanti malam. Banyak berdoa. Kau kenapa tak doakan doa imam? Lain doa dia sama saya, Pak Ustaz. Kami tak sejalan kami. Dia minta panas, saya minta hujan. Kenapa dia minta panas? Dia jual es krim. Saya minta hujan, kenapa? Saya jual mantel. Itu doa khusus masing-masing. Kita kan punya doa umum yang kita sepakat semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan minal maut wa najatan minar wa afwan indal hisab. Itu sama. Habis itu Rabbana atina fid dunya. Amin kan? Habis doa bersama-sama Bilal imam, baru doa masing-masing. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah aku lah, apa kau tanya. Mulut-mulut aku, doa-doa aku. Saya tanya-tanya. Saya tengok-tengok mulut aku, tengok mulut orang lain. Falyastajibuli, mintalah kabul doa pada aku. Jangan minta pokok-pokok kayu. Jangan minta ke jin dan hantu. Jangan minta ke begu-begu. Mintalah kepada aku. Begu itu apa? Hantu. Kalau hantunya tinggi, namanya begu ganjang. Kalau pendek, tuyul. Kalau naik motor, Dracula. Kalau melompat-lompat, hantu Cino. Kalau tak bisa berjalan, suster ngesot. Hafal saya hantu-hantu ini. Wal yu'minu bi. Kau mesti percaya sama aku. Believe me. Oh, all of mankind. Believe me. Kalau kau mau kabul, percaya sama aku. Tapi banyak kalian tak percaya sama aku. Bagaimana mau ku kabulkan doamu? Kau tak percaya sama aku. Percaya pada aku, kata Allah. Wal yu'minu bi. Ditutup ayat 187. 186. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka yang beramal menjadi orang yang lurus dan benar. Tiga la'alla. Pertama, la'allakum tattaqun. Kedua, la'allakum tashkurun. Ketiga, la'allakum yarshudun. La'allakum tattaqun, kau takut pada Allah. La'allakum tashkurun, kau jadi orang yang bersyukur. La'allahum yarshudun, jadi orang yang lurus. Kalau kau ada rasa takut, kau akan jadi orang yang bersyukur, kau akan lurus. Kenapa dia bengkok? Karena tak bersyukur. Kenapa tak bersyukur? Karena tak ada rasa takut. Tanamkan rasa takut, kau akan menjadi orang yang bersyukur, maka kau jadi orang yang lurus. Lurus, saudaraku. Ingat, sampai masanya kau akan ditanya Allah SWT. Waspadalah. Itulah kajian kita subuh ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.